Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala membuat judul atau buku yang berjudul Dabul Masalah, yaitu buruknya meminta-minta. Meminta-minta untuk kebutuhan pribadi itu memang tercela dalam Islam. Karena meminta-minta itu ya bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam itu menganjurkan kepada setiap mukmin memakan harta dengan hasil keringatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana Daud la ya'kulu illa min amali yadihi. Keadaan Daud, dia tidak makan kecuali dari hasil keringatnya. Begitu bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, ketika Rifa'ah ibn Rafi bertanya kepada Nabi SAW, dan itu disebutkan dalam hadis pertama dalam kitab Buyu, dalam kitab Bulughul Maram. Qala ya Rasulullah, ayul kasbi atyab? Qala amalu rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Rifa'ah ibn Rafi bertanya, wahai Rasulullah, kasab yang mana yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu kasab seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur, jual beli yang lepas dari riba, dusta, goror. Lalu pada hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan, man sa'ala takatsuran, yani man sa'ala an-nasa takatsuran ya'ti yawmal qiyamati laisa fi wajhi kit'atu min lahmin. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang banyak meminta-minta, jadi banyak apa? Meminta-minta, maka nanti yaumul qiyamah akan datang dengan wajah tanpa berdaging, karena dia tidak punya rasa malu. Adapun hari ini, sebuah lembaga dakwah atau pendidikan membuat proposal untuk mencari dana, maka wallahu a'lam tidak termasuk dalam hadis-hadis tadi. Dan ini tentunya ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk orang sedekah dalam banyak hal. Seperti ketika Nabi SAW akan berjihad, dan waktu itu adalah dalam perang Usairah, perang yang paceklik ya. Ketika para sahabat dalam kondisi ekonomi serba sempit, maka Nabi SAW mengumandangkan untuk bersedekah kepada para sahabat. Dan Nabi SAW menganjurkan sedekah ketika adanya kemarau panjang atau ketika gerhana, maka Nabi SAW menganjurkan sholat, berzikir dan bersedekah. Dan Nabi SAW menceritakan kepada para sahabiah ketika dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan, aku melihat neraka dan penghuni yang paling banyak adalah wanita, maka bersedekahlah kalian. Maka para sahabiah, istri-istri para sahabat itu bersedekah. Ada yang memberikan kalungnya, gelangnya, cincinnya, dan seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk bersedekah itu dianjurkan oleh Nabi SAW secara umum. Dan sisi yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kaum muslimin tidak mengetahui harus apa yang dilakukan untuk bersedekah ini? Kita tidak mengetahui bahwa di sana butuh sekolah, butuh masjid. Dan sekarang tentunya kepercayaan dan amanah manusia berkurang. Maka ketika amanah itu berkurang, kepercayaan berkurang, maka hari ini dibutuhkan apa yang dinamakan dengan bukti fisik. Kita akan membangun apa, butuh kebanyakannya berapa, sehingga timbul keamanan semuanya. Dulu memang yang namanya talak, yang namanya rujuk tidak perlu saksi, tapi sekarang, walaupun memang para ulama juga berbeda pendapat, tapi sekarang yang namanya saksi, yang namanya tulisan dalam talak dan rujuk sangat penting. Karena ketika amanah ini berbeda, dan ini termasuk sirah syar'iyyah. Coba sekarang tidak sedikit saya mendapatkan pertanyaan dan aduan khususnya dari para ulama yang ditalak suaminya dan berbeda pendapat, kata istrinya udah 3 kali, suaminya bilang enggak, kata saya baru 2 kali. Sedangkan buktinya apa? Enggak ada. Maka tentunya hari ini perlu ketika terjadi talak, dan manakala talaknya tidak ke KUA ataupun tidak ke pengadilan agama, maka seyogianya kita mesti ada tanda tangan lewat materai bahwa di hari ini dia telah menceraikan aku, gitu. Tulis biar jadi bukti. Karena masa fitnah hari ini. Maka wallahualam, hal-hal seperti ini menggunakan proposal adanya laporan yang berkaitan dengan bantuan di masa-masa telah terjadi fitnah. Mungkin kita juga tidak sedikit kita tahu pemberian dari Saudi berupa Quran, Qurannya dijual gitu kan. Kemudian dari sana yang untuk beli masjid, ternyata untuk beli mobil gitu ya. Dan fitnah yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Maka hal-hal dengan yang tadi adalah termasuk itu adalah maqasidus syari'ah. Yaitu untuk apa? Ijlab. Yaitu apa? Jalbul masal bata rumah fasih. Untuk mendatangkan maslahat dan untuk apa? Madharat. Sebagaimana mungkin kita sekarang kalau antum akan menyalurkan sumbangan untuk orang Palestina, untuk orang yang ada di Myanmar, ya, untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, apa mungkin kita memberikan seorang-seorang di sana? Atau kita mesti ada lembaga? Maka itu semua adalah merupakan masalibuddin, berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan agama ini. Kenapa? Sebab agama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kaidah umum dan dibangun di atas akidah, yaitu apa? Kaidah jalbul masalih wa dzarul fasid. Kita katakan ya, sekarang menggunakan dakwah lewat radio, dakwah lewat televisi, dakwah mungkin menggunakan apa? Menggunakan IT yang lain, lewat HP, mungkin menggunakan apa? Facebook, menggunakan WhatsApp dan semisalnya. Dan setiap orang menggunakan itu semua dengan wasilah untuk berdakwah. Karena yang diperintahkan Allah itu apa? Yang diperintahkan Allah menyampaikan dakwahnya. Wasilahnya hukumnya mubah kecuali ada yang dalilnya haram. Baru kita tidak boleh. Maka Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, dan ini kaidah yang sangat agung, ketika menjelaskan ayat inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam, maka menjelaskan setelah banyak kaidah beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu at-taqaddum la yunafi sabat wa sabat la yunafi at-taqaddum. Imam Ibnu Qayyim apa Imam Asy-Syangkiti rahimahullah telah mengatakan ketika menjelaskan surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'an yahdi lillati aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan manusia kepada aqwam. Aqwam itu yang lurus, aqwam itu yang serba maslahat, menutup madharat di dalamnya. Akwam itu artinya apa? Relevan, senantiasa sesuai dengan sepanjang zaman. Itu namanya akwam. Maknanya banyak akwam itu. Maka beliau mengatakan, kemajuan teknologi, kemajuan zaman tidak akan menafikan kita komitmen kepada agama. Artinya apa? Kalau seorang muslim komitmen kepada agama, dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu tidak akan bertentangan dengan kemajuan. Adanya kemajuan-kemajuan ini tidak akan bertentangan dengan din ini. Seperti kita katakan sebelumnya, berdakwah kan intinya menyampaikan dalil. Kalau sampainya dalil itu dengan kita pergi ke orangnya, maka ini adalah berhujjah. Kalau dalil ini sampai dengan lewat telepon, maka telah sampai hujjah itu. Karena yang terpenting sampainya hujjah, bukan berjalan menyampaikan hujjahnya. Maka berjalan menyampaikan hujjahnya terjadi perubahan, itu tidak akan jadi bid'ah dalam agama. Dakwah dengan televisi kita yang di sini dengarkan oleh orang banyak. Sayangnya ada di sini ternyata dari YouTube itu dibaca seluruh penjuru dunia, bahkan di seluruh penjuru dunia yang muslim Indonesia membaca ceramah Ustaz Abu Qatadah tentang keutamaan ilmu. Dibaca seluruh penjuru dunia. Sampai suatu ketika, ya ini saya contoh aja, ketemu di Mekah orang yang ada di Jerman. Dia sedang kerja di Jerman. Ketemu, dan ini Ustaz Abu Qatadah. Iya, Bapak di mana? Saya kerja di Jerman. Dari mana Bapak tahu? Saya suka lihat YouTube ceramah-ceramah Bapak. Ada akhwat, dia kerja di Hong Kong. Kerja di Hong Kong. Asalnya orang Tasik, tapi dia kerja di Hong Kong. Tiba-tiba datang ke mana? Dia ingin menyekolahkan keluarganya di sana, saudara-saudaranya, adik-adiknya. Dia biayai sendiri. Dia masih kerja di luar negeri. Perempuan. Nah itu apa? Hikmah tentang apa? Kemajuan. Karena Islam tidak menentang kemajuannya ini. Dan tidak akan bertentang. Kenapa? Karena Islam itu dinul fitrah, akwam. Artinya apa? Wajib dicatat oleh kita bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan kemajuan. Maka tidak ada istilah Islam Nusantara gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu sesuai untuk setiap tempat, setiap negara, setiap waktu, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Tidak perlu dikemas Islam itu. Asli Islam. Maka saya sering menjelaskan, pastikan setiap yang mudharat itu bukan dari Islam. Pastikan setiap yang membuat keonaran bukan dari Islam. Itu harus dicatat oleh kita. Karena itu adalah kaidah dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Menerima upah. Pertama, ya, kalau orang beramal untuk ibadah, hukum awal adalah orang tidak menerima upah karena amal itu. Karena orang yang taruh kepada Allah Ta'ala itu tidak dia apa mengambil upah dari amal ibadah itu. Seperti orang baca Quran, orang berdakwah, in ajriya ila Allah. Jadi in ajriya ila Allah. Dan dalam hadis yang tadi saya bacakan di ceramah di apa? Di Madiun ada hadis bahwa akan datang satu zaman yaitu orang yang beramal akhirat untuk dunia. Dan Nabi SAW mengatakan termasuk bagian syirik orang yang beramal apa akhirat dengan tujuan apa dunia. Tetapi apabila seorang dia bekerja ataupun berada dalam ruang lingkup dakwah yang menyebabkan dia terhalang untuk cari dunia, maka dia tidak mengapa mendapatkan pemberian dari kaum muslimin berupa perhatian dari zakat ataupun dari sedekah. sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Lil fuqara'i. Jadi bagi orang-orang apa? Apa ayatnya? Jadi orang-orang yang terbelenggu di jalan Allah. Dan mereka tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan. Maka dia mendapatkan pemberian sedekah. Jadi namanya ustaz, namanya pengajar agama, yang mengajarkan Al-Quran, yang menjadi imam masjid, yang menjadi muadzin. Tetapi seyogianya setiap mereka itu tidak melakukan muqabalah untuk amal dakwahnya itu. Kecuali dalam sebuah profesi. Ya, seperti profesi ngajar. Karena hukum asal kita berdakwah, kita umpamanya adzan jadi imam sholat adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh menjadikan satu ukuran uang untuk ibadah itu. Tidak boleh begini, saya akan menjadi muadzin di sini kalau dibayar sekian. Saya akan menjadi imam di sini kalau dibayar sekian. Maka seperti itu madmum, artinya lain bagi orang yang jadi itu. Tapi disebabkan dia berdiam dan terhalang untuk dia mencari dunia, maka menjadi layak bagi dia diberi dan menjadi perhatian kaum muslimin dan menjadi perhatian orang-orang yang memiliki harta. Ya, kalau dalam negara Islam menjadi perhatian negara, karena mereka adalah orang-orang yang terbelenggu di jalan Allah Ta'ala. Jadi menjadi perhatian negara, diperhatikan. Kita ketahui kalau di Saudi Arabia itu guru SD upahnya 50 juta kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan di sini antara 10 itu guru SD. Kalau di kita jabatan, kalau guru agama biasanya antum bilang ikhlas gitu. Jadi antum menuntut agar anaknya pinter, hafal Quran, bisa sholat, bisa wudu, ya, tahu tentang akidah. Tapi gurunya tidak dikasih apa-apa. Ya itu masalahnya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat apabila khatib dengan imamnya berbeda orang? Tidak mengapa, sah. Tetapi ya, yang ada dalam sunnah, imam adalah khatib dan khatib adalah imam. Tapi mungkin satu ketika terjadi ya, ada orang yang imamnya bagus, mengimami bagus, tapi dia tidak bisa nasihat. Ada orang yang bisa nasihat tetapi tidak bisa jadi imam. Maka di kala ini tentunya ya, imamnya beda, khatibnya apa? Berbeda. Karena tidak menjadi syarat mengutara alam, tetapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih baik. Ada pertanyaan, ustaz, bagaimana hukumnya mendakwahi orang yang kental dengan adat Jawa? Jangan dulu ini adat Jawa kan? Ya, ada yang baik. Kalau adat itu belum tentu apa? Jelek itu. Lemah lembut kan orang Jawa lemah lembut ya. Ini baik. Antum mesti ikuti adatnya. Orang Jawa ini ya, menghormat itu. Ada tamu menghormat. Bahasanya lembut, menyapanya lembut, ini hebat banget. Cuma ada istilah katanya gitu, tapi ini apa? Mungkin ini selorohan gitu ya. Orang Jawa beda dengan orang Sumatera. Kalau orang Jawa itu depannya baik, belakangnya apa? Kalau bicara lembut tapi hatinya ngedengkel gitu. Ya, ini beda. Kalau orang Sumatera blak-blakan gitu. Ya, ini perbedaan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Islam itu ya tidak mesti bertentangan dengan adat. Tetapi tentunya setiap adat yang bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan. Setiap perkara yang menyelisih Islam, baik itu mungkin pendapat seseorang, royu seseorang, atau adat istiadat, atau segalanya, maka wajib ditinggalkan dan wajib setiap muslim tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Bagaimana nasihat Ustaz mendapati sebagian dai mengajak umat bermudah-mudah dengan banyaknya pendapat dengan alasan ini fikih, ini luas, dan ulamanya ini akan bukan masalah akidah dan sebagainya, seakan mengajak umat membangkang zaman. Pertama, zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada tiga poin yang saya ingin sampaikan sebagai penutup. Pertama, memisahkan akidah dengan fikih. Dengan istilah yang tadi memang keliru. Kenapa? Karena sama saja masalah akidah ataupun masalah fikih, intinya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Intinya adalah wajib setiap muslim itu tunduk dan patuh kepada dalil. Sama saja urusan fikih ataupun urusan akidah, kita wajib untuk kembali kepada manhaj akidah ataupun pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihi. Sebagaimana kita dalam hal itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, demikian juga dalam akhlak. Dan dalam setiap unsur agama, setiap mukmin wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Tapi sisi yang kedua, berkaitan dengan masail ijtihadiyah, perkara-perkara yang sifatnya ijtihad. Memang dituntut bagi setiap dai, bagi setiap orang alim, untuk menjelaskan kepada umat perkara yang ijma adalah ijma, perkara yang ikhtilaf adalah ikhtilaf. Karena pengklaiman sesuatu yang ijma bukan ijma akan bermasalah. Sebagaimana pengklaiman ikhtilaf yang telah ijma juga bermasalah. Karena di antara adab bagi thalabul ilmi, adab bagi juru-juru dakwah memahami ini. Jadi memahami apa yang telah ijma para ulama dan memahami juga perkara yang telah terjadi perbedaan para ulama. Karena ketika orang mengklaim ini ijma, padahal ada khilaf di antara para ulama, sehingga terkadang orang begitu gampang menyesatkan orang yang menyelisihinya. Padahal ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan terkadang orang mengklaim ikhtilaf padahal ijma. Atau mungkin ini ada khilaf tetapi khilaf yang sad gitu. Ada pendapat tetapi pendapat yang telah dianggap keliru oleh para ulama. Maka ini juga masalah. Karena juru dakwah ini harus luas ilmu. Ketiga, bahwa setiap orang yang menjelaskan khilaf dalam masalah agama, bahwa dia tidak boleh berpendapat karena khilaf. Maksudnya apa? Dia tidak boleh mengatakan boleh kok karena ada khilaf. Nah, ini tidak boleh, bukan thalabul ilmi dan bukan alim dan bukan dai. Tetapi mestinya seorang dai adalah berpendapat karena dalil dari khilaf itu. Dia mengatakan menurut pendapat saya A, menurut pendapat saya ini karena dalilnya ini. Dia tidak mengatakan saya berpendapat ini karena ada khilaf, ya. Karena dalil. Karena Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan setiap di antara kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap dai, setiap thalabul ilmi akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ketika dia berpendapat satu pendapat berkaitan dengan agama. Ketika dia berkata tentang satu agama, dia bertindak, dia bersikap akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak gegabah. Dan ini harus kita pahami. Kemudian yang keempat, bahwa jelas para ulama mengatakan tidak ada tadlil, tidak ada tabdi' di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Jadi tidak ada tabdi', tidak ada tafsir kepada orang yang menyelisihi kita di dalam perkara-perkara yang di situ adalah masalah ijtihadiyah. Sebagaimana para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang sangat wajib dimiliki oleh kita bahwa kita wajib untuk rahabatu saudara seperti tadi saya katakan dalam masalah-masalah yang berbeda. Ya. Mungkin saya berikan contoh sholat malam lebih dari 11. Sholat malam lebih dari 11. Yang saya pahami dari akal para ulama, tidak ada yang mengatakan bid'ah sholat lebih dari 11 rakaat. Di antara salah seorang di antara ulama yang 4 atau ulama terdahulu. Walaupun kata Imam Ibnu Taimiyah dan termasuk pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwa salat 11 dengan kaifiah yang seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi panjangnya itu lebih afdal. Tapi kalau lebih dari 11 tidak dikatakan bid'ah. Kadang kalau boleh ilmi ya, menjadikan masalah-masalah yang mungkin ikhtilafiyah majlis seolah-olah manhajiyah yang menyelisihnya dikatakan tadi sesat dan sebagainya. Jadi semuanya ada adab ya dalam berpendapat ya, dan dalam hal-hal masalah ijtihadiyah. Dan ini menjadi catatan penting setiap diantara kita. Contoh menggerak-gerak telunjuk atau tidak. Kalau kita sholat turun ke bawah lutut dulu atau tangan dulu ya. Menyentuh istri batal atau tidak ya. Masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama sampai dulu, bahkan dikatakan sampai hari kiamat yang namanya ikhtilaf itu akan terjadi ya. Tapi adab-adab yang tadi perlu dipegang oleh kita sehingga tetap diantara kita terjadi perbedaan adalah merupakan ya sesuatu yang akan terjadi dan kita diperintahkan untuk istimewanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah kajian di sore yang berbahagia ini. Ya. Apa yang bisa disampaikan? Dari poin-poin tadi, saya mudah-mudahan